Halaqah yang ke-25, penjelasan kitab Nawaqidhul Islam karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Di dalam Al-Quran, ketika Allah SWT menyebutkan tentang ayat warisan, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain, disebutkan di dalam ayat ini oleh Allah SWT tentang beberapa hal yang berkaitan dengan hukum waris. Bahwasanya anak laki-laki mendapatkan sekian, anak perempuan mendapatkan sekian. Seorang ibu apabila ada anaknya, maka dia mendapatkan sekian. Dan apabila si mayit memiliki saudara, maka dia mendapatkan sekian. Ketentuan dari Allah SWT. Kemudian Allah mengatakan, fariidhatan minallah. Ini adalah kewajiban dari Allah SWT. Maksudnya membagikan warisan sesuai dengan yang sudah Allah bagi adalah sebuah kewajiban. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Lebih mengetahui daripada kita. Kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Adapun Allah SWT, maka dia menurunkan syariat, menurunkan hukum-hukum, dan dialah Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Demikian pula ketika Allah SWT menyebutkan tentang orang-orang yang berhak untuk mendapatkan sadaqah, mendapatkan zakat. Yaitu firman Allah SWT, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab wal gharimina wa fi sabilillah wa bin sabil. Kemudian Allah mengatakan, fariidhatan minallah. Wallahu alimun hakim. Ini adalah kewajiban dari Allah. Dan Allah adalah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Sadaqah atau zakah, yaitu zakat mal, zakat harta, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan sudah ditentukan oleh Allah SWT. Tidak keluar dari 8 golongan yang sudah Allah sebutkan. Dan Allah memberikan syarat ini sesuai dengan ilmu Allah SWT. Dan dialah yang maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Wallahu alimun hakim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui dan juga maha bijaksana. Kewajiban kita sekali lagi adalah meyakini petunjuk Rasulullah SAW adalah lebih baik daripada petunjuk selain beliau SAW. Aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmih. Atau dia meyakini bahasanya hukum selain beliau SAW lebih baik daripada hukumnya. Apabila ada seorang meyakini bahwasanya keputusan dan hukum selain Rasulullah SAW adalah lebih baik daripada hukum Rasulullah SAW, maka orang yang demikian telah membatalkan keislamannya. Berhukum dengan hukum Allah SWT adalah kewajiban. Innal hukma illa lillah. Tidaklah hukum kecuali untuk Allah SWT. Seorang muslim berhukum kepada Rasulullah SAW. Apa yang datang dari beliau harus diterima dan diridhai. Tidak boleh dia meyakini bahasanya hukumnya lebih baik daripada hukum Rasulullah SAW, atau meyakini bahasanya hukum selain beliau SAW lebih baik daripada hukum beliau SAW. Kewajiban kita adalah meyakini hukum beliau dan keputusan beliau adalah lebih baik daripada semua keputusan. Fala warabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Tidak demi Rabbmu, mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memberikan keputusan. Fima syajara bainahum, di dalam apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, memberi keputusan, kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam hati mereka, di dalam jiwa mereka rasa berat, wa yusallimu taslima, dan mereka menyerahkan diri mereka dengan sebenar-benar penyerahan. Allah mengatakan, fala wa rabbik la yu'minun. Tidak beriman. Menunjukkan bahwasanya berhukum dengan hukum beliau SAW adalah kewajiban. Karena Allah sampai mengatakan, la yu'minun. Mereka tidak beriman. Tidak akan sempurna keimanannya. Sampai menjadikan engkau sebagai hakim di dalam apa yang mereka perselisihkan. Orang-orang munafik, dahulu mereka tidak mau berhakim kepada Rasulullah SAW. Tetapi mereka mencari yang lain di dalam memutuskan perselisihan mereka. Berhukum dengan selain hukum Rasulullah SAW adalah di antara sifat orang-orang munafik. Alam tara ila alladziina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bihi wa yuridu syaitan ayyudillahum dalalan ba'ida. Mereka ingin berhukum dengan hukum taghut. Wa qad umiru ayyakfuru bih. Padahal mereka sudah diperintahkan untuk mengingkari hukum taghut. Berhukum dengan hukum Nabi SAW dan meyakini bahasanya hukum beliau dan keputusan beliau lebih baik daripada hukum yang lain, maka ini adalah sebuah kewajiban. Kalladzina yufaddiluna hukmat tawagid ala hukmi. Kemudian beliau memberikan contoh seperti orang yang mengutamakan dan meyakini bahasanya hukum tawagid, yaitu hukum taghut, ini lebih baik daripada hukum Nabi SAW. Ucapan beliau yufaddilun menunjukkan bahasanya orang ini meyakini bahasanya hukum selain hukum Allah lebih baik. Di dalam hatinya dia meyakini bahasanya hukum selain hukum Allah lebih baik. Fahuwa kafir, maka orang yang demikian adalah orang yang kafir. Ini menunjukkan bahayanya meyakini bahwasanya di sana ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah dan juga Rasulnya. Karena ini adalah termasuk pembatal-pembatal keislaman. Ini adalah pembatal keislaman yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Rahimahullah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.